Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Di sini ada pertanyaan. Di zaman yang penuh fitnah ini, banyak sekali yang mengaku di atas sunnah Nabi. Bagaimana cara kita bisa mengetahui mana yang betul di atas sunnah Nabi, mana yang bukan di atas sunnah Nabi? Yang pertama, ini dilihat dari sisi pembuktian langsung di dalam kehidupan sehari-hari seorang insan. Apabila sesuai dengan sunnah Nabi, maka dinyatakan lurus. Jadi bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata slogan, tapi harus diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Yang kedua, yang mengetahuinya tentu orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki ilmu tentang agama Allah ini. Maka supaya kita mengetahui mana yang di atas sunnah, mana yang tidak, kita harus semangat dalam mengkaji ilmu agama. Barakallah. Adapun praktiknya langsung, bertanya kepada orang-orang yang mengerti, bertanya kepada para asatidah, para da'i-da'i yang di atas sunnah. Semua kelompok mengaku pengikut salaf. Siapakah pengikut salaf di zaman kita sekarang ini? Ya siapa saja. Yang penting dia dalam beragama kembali kepada Al-Quran, kepada hadisnya Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafnya. Siapa saja. Pemahaman salaf bukan milik si fulan, bukan milik si alan, bukan milik kelompok A, bukan milik kelompok B. Tapi semuanya kewajiban kita. Siapa saja yang berpegangan dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, maka dialah yang namanya salafi. Barakallahu. Apakah yang suka nginep-nginep di masjid juga salafi? Mereka suka nginep 3 hari, 7 hari, 1 bulan dan segala macam. Jawabannya bukan. Orang-orang yang kembali pada pemahaman salaf, mereka punya kewajiban mengurusi anak istri, punya kewajiban mengurusi penghasilan, apa namanya, maisha mereka, kesehariannya mereka. Punya kewajiban untuk mentarbiyah, mendidik anak istrinya dengan cara yang baik. Keluar 3, 7, 40 hari dan segala macamnya dalam rangka dakwah, tidak ada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di tengah-tengah masyarakat mereka dikenal dengan sebutan jamaah tabligh dan bukan termasuk ahlus sunnah. Siapakah kelompok Khawarij di zaman sekarang selain ISIS? Ya semua yang berafiliasi kepada ISIS, yang mengaku dirinya sebagai jamaatul jihad, yang mengaku dirinya mujahidin, tetapi amalia jihadnya enggak benar. Bukan melawan orang kafir, tapi yang dilawan pemerintah. Yang kedua, siapa saja yang menghujat penguasanya, membenci pemerintahnya, antipati dengan penguasanya, itu adalah kaum Khawarij. Secara pemahaman, secara ideologi, walaupun dia belum ikut dalam kancah jihad mereka yang menyimpang. Siapa saja yang mencela para penguasa, membongkar kaiban penguasa, menghujat penguasa, mendemo penguasa, dan semisalnya yang antipatik pada penguasa, itulah yang namanya kaum khawarij secara pemahaman. Apakah selain salafiyin mungkin mendapatkan syafaat atau tidak? Jawabannya mungkin, selama belum kafir. Barakallahu. Yang namanya syafaat Nabi kita Muhammad SAW ditujukan kepada semua umatnya yang mati di atas dosa besar. Beliau mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang belum sempat bertaubat. Mereka punya kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Barakallahu. Tentunya orang-orang yang selama hidupnya berupaya di atas bimbingan Nabi Muhammad SAW lebih layak lagi untuk mendapatkannya. Ada saudara saya menikah dengan wali hakim dikarenakan tidak ada wali dari pihak perempuan yang hendak menikahkannya, apakah sah? Kalau yang dimaksud adalah tidak ada wali sama sekali, itu perempuan sebatang kara, sedikit pun tidak memiliki famili, naam, maka wali dia ketika menikah adalah wali hakim, yakni dari pihak resmi pemerintah kita, baik dari kalangan KUA atau yang tujuh. Tapi kalau yang dimaksud adalah masih ada walinya tapi langsung lompat, tidak mau pakai wali perempuan, langsung lompat kepada wali hakim, tidak sah. Selama masih ada wali nasab dari kalangan pihak wanita, harus kembali kepada wali nasab. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Ada sebagian kaum muslimin yang beramal agama untuk dunia, semisal puasa Senin Kamis supaya lancar usahanya, tambah rezekinya, atau belajar supaya dapat nilai bagus dan semisalnya. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Yang namanya amal-amal ibadah harus diniatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, mengharapkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak diperbolehkan beramal ibadah untuk kepentingan dunia. Tidak boleh. Itu kategorinya bukan lillahi ta'ala. Tidak ada keikhlasan padanya. Kecuali apabila amal-amal tersebut memang disebutkan di dalam dalil ada sisi-sisi keutamaan terkait dengan duniawiyah, maka Anda bisa beramal mengharapkan fadilah tadi. Seperti antum melaksanakan amaliyah namanya silaturahmi. Kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyun sya'alahu fi atharihi wa yibsatalahu fi rizqihi fal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Itu jelas ada nas dalilnya. Ketika dia menyambung hubungan silaturahmi, dia niatkan untuk menyambung kekerabatan, dan dia berharap dengan itu supaya umurnya panjang barokah dan rezekinya lancar. Itu boleh dikarenakan ada nas dalilnya. Ketika tidak ada nas dalil yang menunjukkan demikian, tidak boleh beramal dengan niatan dunia. Ya betul. Ya. saya mau poligami tapi miskin. Jasa kalau khairan. Nah, iya. Kalau belum mampu jangan dekat-dekat. Kalau belum mampu jangan coba-coba. Ya, jangan obsesinya menggelembung gitu ya, Pak. Terobsesi dengan poligami. Poligami. Tapi tidak ada kesiapan wala kemampuan. Antum akan depresi. Sudah, yang belum punya kemampuan jangan bicarakan masalah itu. Antum rawat yang baik bini yang pertama ini. Nah, yang bagus rumah tangganya barakallahu fiikum. Sampai antum punya kemampuan, betul-betul punya kemampuan dan kesiapan, baru antum melangkah, enggak usah banyak bicara. Barakallahu fiikum. Hanya tolong jangan sampai ada obsesi, bahaya ya. Ada sebagian pihak terobsesi dengan sesuatu tak kunjung terwujudkan, senting terjadi itu. Dia demen dengan seorang akhwat, tahu demen ya, nah, tresno, senang dengan seorang akhwat, entah dapat informasi atau apa begitu. Wah, pokoknya sama dia terobsesi, harus dapat dia terus begitu, tapi dianya gak terwujud. Entah mungkin akhwatnya gak setuju sama dia, gak mau sama dia, atau dia gak pernah ngomong, hanya cinta sebelah gitu ya, punya perasaan tapi gak diomongkan sama dia untuk mengkhidbah dia misalnya. Tapi orangnya punya persiapan yang kuat, akhwat ini pulana. Tiba-tiba dinikah sama ikhwan yang lain, senting. Stres ya, akhwat. Nah, terjadi itu. Ada di Surabaya. Nah, senting, betul-betul stres, senting ya. Ini kayak orang apa namanya? Kosong gitu. Terus ngomongnya ngelambrang. Ini kenapa ini? Loh, kenapa kok senting? Terobsesi dengan wanita. Hati-hati ya. Jadi ada kemauan itu didukung dengan kesiapan. Nek belum kesiapan, sudah jangan dibicarakan. Jangan sampai terobsesi, bisa bahaya. Bagaimana agar keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah untuk pasangan yang belum lama menikah karena sering berantem? Masya Allah. Baik. Jadi yang pertama, ketika Anda menikah, Anda harus sadar sepenuhnya Anda itu menikah dengan manusia, bukan menikah dengan bidadari, bukan menikah dengan malaikat. Anda itu menikah dengan manusia. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya alfa, banyak cacatnya, banyak aibnya. Paham belum? Yang laki-laki harus sadar itu, yang perempuan harus sadar itu. Artinya ketika nanti sudah terjadi akad pernikahan, kamu akan baru tahu, oh ternyata. Paham ya? Tujuannya bukan untuk membongkar aib. Tujuannya adalah supaya tahu diri. Kemudian berumah tangga dengan cara yang bagus. Ngerti banyak kekurangan, bukan untuk berantem. Tapi bagaimana caranya satu sama lain mengisi kekurangan yang ada. Yang kedua, yang namanya rumah tangga ada hak dan kewajiban. Kamu sebagai seorang suami punya kewajiban terkait dengan istrimu, menyayangi dia, mencintai dia, mengayomi dia, memberikan nafkah kepada dia, mentarbiyah dia, sabar menghadapi kelemahannya, kaibannya, kekurangannya, dan segala macamnya. Perempuan juga begitu, ada kewajiban terkait dengan sang suami. Dia harus menghormati suami tadi, memuliakannya, mengkhidmatnya, mentaatinya, membuat mata dia sedap memandangnya. Demikian seterusnya. Ketika diupayakan dan dilakukan hak dan kewajiban tadi, insya Allah rumah tangga itu akan bagus dan dia berumah tangga dengan Islam. Paham ya? Ketika ada sedikit kekurangan, diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan kemudian dibikin sebuah alasan untuk berantem. Lihat istrinya begini, langsung marah suaminya. Ternyata kamu itu kayak gini ya. Dulu waktu saya ta'aruf sama kamu, khidmat kamu udah ada kayak gini nih. Bayangannya akhwatnya salihah, akhwatnya masya Allah. Ternyata kayak gini. Ternyata emosi. Enggak tadi sama perempuannya ya Pak? Sama. Saya kira kamu dulu juga laki-laki yang soleh. Ternyata kayak gini juga. Repot. Jangan begitu yang namanya rumah tangga itu. Rumah tangga masing-masing berusaha mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga. Kekurangan-kekurangan tadi diperbaiki, dibenahi dengan baik. Apa hukumnya melaksanakan acara-acara penyambutan Ramadan, ziarah kubur dan semisalnya sebelum Ramadan? Jawabannya tidak ada bimbingan Rasul, tidak ada bimbingan para salaf dalam bab ini. Tidak ada yang namanya acara apapun dalam menyambut Ramadan. Yang ada ialah mempersiapkan diri untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya di Ramadan nanti. Ditingkatkan iman, tingkatkan takwa, diperbanyak amal ketika bulan Syaban, terutama siam, mempersiapkan diri untuk begitu masuk Ramadan Anda sudah terbiasa dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada ritual apapun, tidak ada ritual apapun sebelum Ramadan. Mengapa kita dalam menentukan satu Ramadan dan satu Syawal mengikuti pemerintah? Jawabannya barakallahu fikum, ini adalah nasihat semua para ulama, semua ahli fikih, para fuqaha dalam bab ini. Memang mereka ada ikhtilaf terkait dengan masalah zona ru'yah. Ada yang mengatakan domestik, ada yang mengatakan internasional. Semua yang berpendapat ini tadi, baik yang mengatakan ru'yah domestik, ru'yah internasional, semuanya menasihati kaum muslimin supaya berpuasa bersama dengan pemerintahnya, supaya berhari raya bersama dengan pemerintahnya, supaya ibadahnya satu. Satu kalimat di hari yang sama, Ramadannya di hari yang sama Idul Fitrinya, supaya nampak persatuan kaum muslimin dalam bab ini dan supaya nampak syiar Islam dalam bab ini. Jadi, yang kedua itu merupakan kebiasaan kaum salaf dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. As-shaum yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun wal adha yauma yudhahun. Yang namanya puasa pada hari masyarakat berpuasa, yang namanya Idul Fitri pada hari mereka berfitri, yang namanya Adha pada hari mereka Adha, dan itu ditujukan kepada para pemerintah. Paham insyaallah ya? Sehingga tolong jangan bikin sendiri-sendiri, akan merusak syiar tadi dan akan membuat adanya kerenggangan di kalangan kaum muslimin. Barakallahu. Apakah ada hal-hal yang lain kita juga ikut pemerintah? Iya. Dalam perkara amalnya ibadah, ada beberapa ibadah di mana kita harus dengan pemerintah. Tadi Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian berhaji, berjihad, berjihad, kemudian melaksanakan qurut nazilah, melaksanakan sholat istisqa minta hujan, kemudian melaksanakan hukum had, melaksanakan hukum-hukum penegakan hukum syariat, hukum-hukum had, sholat berjamaah, sholat Jumat, ini semuanya harus dengan SK pemerintah. Barakallahu fikum. Dicontohkan di sini, apakah juga ikut program pemerintah KB dan yang lain-lainnya terkait dengan program-program pemerintah? Prinsip Islam wal muslimin adalah kaum muslimin mengikuti semua program-program pemerintah, mentaati program-program pemerintah dengan ketentuan selama tidak ada unsur kemaksiatan, kemungkaran di dalamnya. Selama ada kemaksiatan, unsur kemungkaran, maka tidak diikuti dan mohon maklum kepada penguasa tadi. Dikarenakan yang namanya ketaatan hanya terkait ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan kepada manusia hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Paham ya? Sehingga program apapun, program keagamaan, program keduniaan, apapun dari program pemerintah, kita ikuti, kita dengarkan, kita taati, selama tidak ada unsur kemungkaran dan maksiat padanya. Paham tuh? Nah, terkait dengan masalah KB, kalau yang dimaukan keluarga besar, Rasul menghendaki demikian. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumul qiyamah. Hendaklah kamu menikahi wanita yang banyak anak, yang penyayang suami. Al-wadud penyayang, al-walud beranak pinak, subur. Sebab aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat. Kalau kapi keluarga besar, iya. Barulah. Tapi kalau yang dimaukan keluarga berencana, maka dirinci, dirinci. Kalau yang dimaksud adalah pembatasan keturunan, tidak boleh. Islam melarang dengan keras pembatasan keturunan. Sebab Rasul meminta umatnya untuk memperbanyak keturunan. Tetapi kalau yang dimaksudkan yang kedua, kalau yang diinginkan adalah menjarangkan atau mengatur kelahiran, gak ada masalah. Misalkan dia menginginkan putra-putrinya disusui selama 2 tahun sempurna, 2 tahun sempurna, baru setelah itu program bikin anak lagi, gak ada masalah. Jadi ketemunya berapa tahun sekali ya? Sekitar? Loh kok 2 tahun? Nyusuinya aja 2 tahun, habis nyusui baru bikin. Hah? 4 tahun itu. Loh kok 4 tahun? Banyak kan ya? Hah? Sekitar ya 3 tahunan lah. Selesai 2 tahun, nah tahun ketiga proses, kadang langsung kadang nggak langsung. Perkiraan 3 tahun sekali keluar anaknya, boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sebab bukan dalam rangka pembatasan, tapi pengaturan labas, apalagi dengan niatan untuk menyusui mereka anak-anaknya 2 tahun sempurna. Paham sore? Nah, tapi nyatanya kalau salafin nggak sampai 3 tahun. Masya Allah ya, luar biasa. Setahun sekali atau 2 tahun sekali? Hah? Hah? Nah, Allah ya. Misalnya jam piro ya Pak? Ya, ini masjidnya orang umum. Ini orang kampung barangan. Misalnya kapan? Jam 8. Sudah Ustaz. Lewat. Sudah lewat jam 8, ya kan? Sudah cukup. Terakhir. Ini kalau teruskan atau naik terus pertanyaannya. Nah, wis ya. Terakhir ya. Bolehkah istri mengajukan khulu' dalam keadaan kondisi masih hamil? Apakah boleh menceraikan istri dalam kondisi hamil? Masya Allah. Ini ada apa lagi? Pertanyaannya menyiratkan adanya gonjang-ganjing prahara rumah tangga. Dalam kamusnya Ahlus Sunnah, mereka tidak kenal kamus khuluq, tidak kenal kamus talak. Kecuali memang betul-betul kondisinya mengharuskan demikian. Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudah mentalak istrinya. Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudah istrinya meminta khulu dari suami. Kenapa? Dikarenakan rumah tangganya Ahlu Sunnah itu sakinah mawaddah warahmah. Wah, anaknya banyak. Ya. Dan saya minta supaya jangan antum masukkan ini semua dalam kamus rumah tangga antum. Nah, jauh. Jangan mikir talak, jangan mikir khulu. Problem apapun yang menghampiri anda, selesaikan dengan caranya Pak. Dengan penuh kesabaran cari solusinya, diupayakan jangan cari solusi khulu atau kata Allah. Bukan berarti perkara yang haram, enggak. Itu solusi yang paling akhir, sudah tidak mungkin dipertahankan secara syar'i, baru ada bab talak, ada bab khulu. Paham insyaallah ya? Tolong dengan sangat. Jangan kemudian sedikit ribut talak, ganti lagi, nikah lagi, macam talak lagi, ganti lagi. Wah, ini kurang bagus. Baraklah. Tapi ini mukadimahnya. Tolong jangan punya kamus ini ya. Jangan punya kamus talak sama khulu. Tapi terkait dengan masalah hukumnya, bolehkah istri mengajukan khulu dalam kondisi hamil? Perlu dipahami, yang namanya khulu itu adalah dari pihak wanita istri menuntut cerai dari sang suami. Kemudian yang namanya khulu barakallahu fikum itu adalah faskhun nikah. Al khulu faskhun walaysa bitalak. Khulu itu pembubaran nikah. Namanya fasakh bukan talak. Ini pendapat yang rajih dari namanya para ulama una barakallahu fikum. Maka ketika khulu itu dikatakan fasakh bukan talak, maka diperbolehkan diajukan kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Dia lagi haid, dia lagi hamil, dia suci yang dikumpuli sama suaminya, semuanya boleh dikatakan apa ya Han? Dia bukan talak, tapi dia fasakh. Hendum. Nah, ketentuan khulu ketika diiyakan oleh sang suami, maka pihak istri harus mengembalikan maharnya. Mudeng salah ya? Baik. Kapan dibolehkan khulu? Khulu diperbolehkan ketika rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan secara syar'i. Keberadaan laki-laki ini membahayakan agama perempuan tadi atau membahayakan fisik perempuan tadi. Paham dong? Nah, tidak mungkin dipertahankan. Diupayakan, diupayakan, tidak mungkin dipertahankan. Akan membahayakan perempuan ini, membahayakan nyawanya, fisiknya atau agamanya. Maka dia punya hak untuk khulu. Tidak sembarangan ya. Ketika sembarangan itu perempuan meminta khulu, ada ancaman dalam, ada ancaman dalam Islam. Perempuan-perempuan yang biasa minta khulu dengan tanpa sebab yang syar'i, mereka dikatakan para fasiqat. Perempuan-perempuan yang jelek pada khulu. Paham ini? Hah? Yang namanya khulu di tangan suami. Suami yang menentukan. Dia mengatakan iya, khalas, selesai. Ndak, belum. Ketika suami tadi tidak mau mengkhulu istrinya, maka dilihat kasusnya. Ketika betul-betul syar'i akan sangat membahayakan perempuan tadi kalau enggak khulu, maka dilaporkan pada pihak penguasa. Nanti pihak hakim yang melakukan ijbar. Ijbar memaksa suaminya untuk mengiyakan khulunya istri. Paham ya? Namanya khulu ijbari. Ingat kalau syar'i. Kalau suaminya saya enggak mau menceraikan kamu. Enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Tapi ini sudah syar'i ya, Pak. Pemerintah turun tangan. Paksa harus dikisah ini pasangan ini. Namanya khulu ijbari. Tayib, ketika sudah jatuh khulu, ketika sudah jatuh khulu, maka perempuan tadi harus menunggu masa iddah satu kali haid. Tayib, iddahnya di haidah. Masa iddah satu kali haid saja untuk membersihkan rahimnya. Ketika dia hamil harus ditunggu sampai melahirkan, baru boleh nikah lagi. Paham? Paham ya? Kemudian ketika sudah selesai satu kali haid atau masa iddahnya, maka boleh kembali kepada suami yang pertama, boleh kembali dengan suami yang pertama dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan walimahan baru, pengantin baru lagi. Di akdin jadi. Sebab yang namanya khulu disebut dengan talak bain sughra. Khulu sama dengan talak bain sughra. Talak bain sughra meliputi khulu. Kemudian talak raj'i, talak satu, talak dua yang tidak dirujuk sampai selesai masa iddah. Paham ya? Talak satu dibiarkan enggak dirujuk sampai selesai tiga kali haid. Enggak dirujuk, lepas dia. Bukan lagi suami, istri, tapi bisa kembali dengan akad baru. Itu namanya talak raj'i yang termasuk talak bain sughra. Talak raj'i satu, raj'i dua yang tidak dirujuk sampai selesai masa iddah. Sama kayak khulu, boleh kembali dengan akad baru. Paham enggak ini? Oh, paham banget ya. Wah, bahaya ini, Pak. Pahamnya ini mengkhawatirkan ini. Iya, siap-siap tak khulu kamu. Allah nah, itu diilmui untuk supaya diamalkan ketika pada saatnya nanti. Paham sama ya? Nah. Apakah boleh menceraikan istri dalam kondisi hamil? Nah, kan. Ini mulai lagi tadi khulu, sekarang menceraikan. Ini ada prahara ini, bahaya ini kalau itu. Nah, jawabannya boleh. Untuk dalam kondisi hamil diperbolehkan. Diperbolehkan. Juga dalam kondisi haid diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah dia menceraikan istrinya pada masa suci yang sudah dia kumpuli. Fi tuhrin jama'afi. Menceraikan istrinya dalam kondisi dia suci, sudah dia kumpuli. Itu namanya talak bid'ah. Talakun bid'i. Baik, selain itu dikatakan boleh, dikatakan talakun sunni. Kalau kepengin apa namanya sesuai dengan talak yang sesungguhnya, engkau menceraikan istri fi tuhrin lam tujami'ha fihi. Engkau menceraikan sang istri pada masa sucinya dia yang belum sempat kamu kumpuli sama sekali. Entum, misal ini udah nggak mungkin dipertahankan sudah ini. Dia lagi suci, tapi selama suci itu kamu kumpuli, kamu tunggu, tunggu sama dia haid, haid suci dari haidnya jangan kamu kumpuli. Di masa-masa itu kamu gak mengumpulinya, kamu jatuhkan cerai padanya. Kamu saya talak. Kamu saya talak. Itu namanya talakun sunni. Ayyib ayyutalliqa mar'atahu fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Menceraikan istrinya pada masa sucinya dia yang tidak dikumpuli padanya. Sehingga enggak spontanitas saya, Ikhwan. Pikir-pikir sih. Dan betul-betul memang matang perhitungannya. Ancang-ancang. Kamu siapa ya? Nah, kalau sekarang kan enggak, ribut-ribut perang, wah, piring pecah, gelas pecah, wah, segala macam. Kamu saya cerai. Nah, ini wong bodoh. Kamu saya cerai. Enggak mikir kapan itu waktunya. Kalau orang yang betul-betul cerdas, betul-betul dewasa, ngempet dia. Enggak mungkin bertahan. Sudah, simpen dulu. Ingetin. Dia lagi apa ini? Oh, dia posisinya sedang suci, tapi sudah saya kumpuli. Baik, tunggu. Biarkan. Dia menyelesaikan sucinya, dia haid, selesai dari haidnya, suci, halas. Kamu saya cerai baik-baik. Dulu kamu saya nikahi baik-baik, sekarang saya ceraikan dengan cara baik. Mono ya. Nah, jangan cuma pinter cerai-cerai, gak ngerti ilmu nih. Senangnya cuma nyerekan toh. Nah, harus ada ilmunya para pelaku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu. Hafizakumullah.